أننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala pada hari ini Selasa 26 Zulhijjah. ...1443 bertepatan dengan 26 Juli 2022 kita masuk ke kitab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Fayaqulu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim kitabul fitani wa ashratis sa'ah. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala memulai kitab yang baru ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memberikan judul Kitab Al-Fitani, Kitabul Fitani wa Asratus Sa'ah. Kitab Al-Fitan jamak dari fitnatun, yaitu fitnah, dan asrat As-sa'ah. Asyrat jama' dari syaratun atau syartun, yang artinya adalah tanda-tanda, ya, alamat, ya, alamatus sa'ah. Asyratus sa'ah, alamatus sa'ah atau amaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Fitnah yang dimaksud di sini adalah huru-hara, ya, bencana-bencana, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di akhir zaman yang nanti akan bergabung dengan tanda-tanda kiamat kecil dan juga akan merupakan tanda-tanda kiamat besar yang juga termasuk dalam kategori fitnah. Jadi ia gabungkan antara fitnah-fitnah dengan tanda-tanda kiamat karena sebagian fitnah tanda hari kiamat. Ya, sebagian fitnah-fitnah yang terjadi dia merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat. Fitnah yang terjadi seperti banyaknya pembunuhan, mudahnya orang membunuh, dia fitnah dan dia juga sekaligus menjadi tanda hari kiamat. Ya, Nabi SAW tegaskan bahwa di antara tanda kiamat adalah kathratul haraj, banyaknya bunuh-membunuh, ya, banyaknya bunuh-membunuh, dan ini fitnah, ya. Terkadang penyebab bunuh-membunuh adalah fitnah syahwat, fitnah syubhat, ya. Dan membunuhnya atau banyaknya terjadi pembunuhan atau saling membunuh merupakan salah satu dari tanda-tanda kiamat kecil, ya. Dan ini kata-kata kitabul fitan wa asratus sa'ah. Ini adalah perkataan Imam Muslim. Ya. Perkataan Imam Muslim karena beliau ketika menyusun kitabnya ini hanya membuatkan judul kitab, nama-nama kitab per kitab. Sementara bab-bab yang di dalamnya itu adalah perbuatan Imam Nawawi atau An-Nawawi rahimahullahu taala untuk memilah-milah atau memisah-misahkan hadis dengan hadis. Ya, beberapa kumpulan hadis dibuatnya bunyi bab, beberapa kumpulan hadis dibuatnya bunyi bab sesuai dengan yang ia pahami, karena beliaulah yang salah satu dari yang mensyarahkan Sahih Al-Imam Muslim dan syarahnya syarah yang sangat luar biasa rahimahullahu taala. Baik, kita masuk ke bab yang pertama. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب اقتراب الفتن وفتح رجم يأجوج ومأجوج. Di sini mulai perkataan Nawawi rahimahullah yang membuatkan bunyi bab yang pertama, yaitu bab iktirab iktirabul fitan, bab iktirabil fitan, dekatnya fitnah-fitnah yang datang, dekatnya kedatangan fitnah-fitnah. Kemudian di antara fitnah-fitnah tersebut adalah fathi radmi Ya'juj wa Ma'juj, ya, terbukanya bendungan, ya, penutup bendungan yang dikenal dengan radm Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah umat manusia, ya, dari kalangan manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di surat Al-Kahf dan juga di surat yang lain, ya, tentang mereka ini, dan mereka umat yang kuat, yang keras, yang banyak, ya, dan ini salah satu dari tanda-tanda kiamat, ya, dekatnya fitnah dan terbukanya bendungan Ya'juj wa Ma'juj. Maksudnya dekatnya terbuka bendungan yang dibuat oleh Zulqarnain yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu, dan seterusnya di akhir-akhir surat Al-Kahf Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahkan tentang pembuatan bendungan ini yang dipimpin langsung oleh Zulqarnain rahimahullah alaihi salam. Baik, kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama nomor 7187. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala haddatsana 'Amr an-Naqid قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان بيده عشرة قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. إني حديث زينب بنت جحش استري نبي sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha, Zainab bintu Jahsy, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini, ya. Yaitu Zainab mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika istaiqadha min naumih, bangun dari tidurnya, tersentak bangun dari tidur, wa huwa yaqul, dan dia mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat yang agung, yang mulia, kalimat ucapan yang merupakan cabang iman yang tertinggi, a'laha kalimatu la ilaha illallah, kalimat yang dicipta manusia dan bahkan jin untuk kalimat tauhid ini, dicipta surga dan neraka lantaran kalimat tauhid, diutus para rasul juga untuk kalimat tauhid, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadati, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi mengatakan wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Wailun lil arab, ya, celakalah Arab, ya, bagi haram. Maksudnya ancaman. Ancaman yang disampaikan oleh Nabi tentang keburukan dan bencana yang akan tiba. Min syarrin qad iqtaraba, dari keburukan, dari kejahatan yang sudah dekat. Iqtaraba, ya. Jadi ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, futihal yauma min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi. Ya, mislu hadhihi. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah terbuka futiha, telah terbuka al-yawma, hari ini, min radmi ya'juj wa ma'juj, dari bendungan ya'juj wa ma'juj seperti ini. Nabi SAW memperagakan ukuran terbukanya bendungan itu dengan tangannya, dengan tangannya kepada para sahabat atau kepada mereka yang hadir di dekatnya saat itu, terutama yang bercerita yaitu Zainab bintu Jahsyin. Kemudian Sufyan ibn Uyainah yang ada di sanad Sufyan, wa aqada Sufyanu biyadihi asyratan, dan Sufyan melipat. Aqada itu menggulung, ya, menggulung. Kalau lawannya membuka kaffa atau fakka. Jadi ini yang dipahami oleh sebagian para ulama dari cerita Nabi menghitung zikir. Aqada itu menggulung, berarti jarinya digulung, dilipat. Ya. Nabi SAW menghitung zikirnya dengan mengakat itu kan mengikat, mengakat jari jemarinya dari terbuka kemudian digulung. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, atau per jari subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai 5 jari berapa itu? 15. Kemudian terbuka lagi, digulung lagi. Ini sifat yang utama yang dipahami oleh para ulama dari ungkapan aqada tasabihahu bil anamil, atau dengan bil asabi, dengan jari itu menggulung, melipat. Jadi di sini aqada Sufyan biyadihi asratan. Jadi Sufyan mengikat atau menggulung tangannya, yang jari maksudnya, yang 10. Bisa jadi seperti ini. Ya. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti ini. Yang penting ukuran terbukanya. Ukuran terbuka dari bendungan tadi, ya. Hari ini sudah terbuka bendungan Ya'juj wa Ma'juj, dan terbukanya ini merupakan tanda hari kiamat. Karena salah satu dari tanda hari kiamat, tidak ada lagi penghalang antara Ya'juj dengan Ma'juj. Wahum min kulli hadabin yansilun, kata Allah dalam Al-Quran. Dan ini nanti ketika itu terbuka, mereka bagaikan air bah. Dia manusia dan akan menghabiskan semua yang mereka jumpa bagai air bah. Banjir bandang seperti itulah kira-kira. Tidak ada tempat kecuali mereka akan sampai ke sana. Ya. Membinasakan, merusak, menghancurkan, membunuh, menghabisi semua yang mereka jumpa. Bayangkan betapa banyaknya jumlah mereka. Dan mereka bengis, keji. Ya. Terbukanya merupakan tanda dekatnya. Waktu terbuka semua. Ya, Nabi SAW sudah 1400-an tahun yang lalu mengabarkan bahwa hari ini bendungan penutup Ya'juj dan Ma'juj itu sudah terbuka seperti ini. Ya. Yang menjelaskan bagaimana Nabi memperagakan itu Sufyan bin Uyainah, yaitu aqada biyadaihi asra, dia menggulung jari jemarinya atau mengakad jari jemarinya yang 10. Tidak tahu mungkin apakah begini, ya. Bisa jadi begini. Jadi ukurannya sudah berapa tuh ukuran kalau segitu tuh? Ya. Berapa? Atau gini, ya. Ini tidak membuka. Kalau gini terbukanya aqada itu melipat. Makanya fil uqad buhulan. Buhulan-buhulan sihir itu tidak dibuka tapi digulung. Ya. Buhulan namanya buhul. Buhul kan buhul. Buhul-buhul. Jadi tidak terbuka jarinya tetapi dilipatnya. Kemudian mungkin disatukan karena dua tangannya. Berarti seperti ini kira-kira ukuran yang sudah terbuka saat itu di ketika kejadian Nabi terbangun tersentak dari tidurnya, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, ya, celakalah Arab dari keburukan yang akan tiba. Bisa jadi maksudnya adalah Ya'juj wa Ma'juj yang diceritakan oleh Nabi di ujung hadis. Ya. Qultu ya Rasulullah. Saya berkata wahai Rasulullah. Siapa yang berkata? Zainab bintu Jahsin, Ummul Mukminin. Ketika mendengar perkataan Nabi tadi, Zainab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun? Apakah kita akan binasa sementara di sekitar kita masih banyak orang-orang saleh, masih banyak orang-orang yang baik? Apakah akan ada ancaman binasa, akan ada ancaman bencana sementara orang saleh masih banyak? Jawaban Nabi, na'am, iya. Kita akan binasa meskipun di sekitar kita banyak orang saleh. Namun idza kasural khabathu, apabila perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan khabith yang kotor, yaitu perbuatan maksiat dan dosa tersebar di mana-mana banyak, ya, apabila kemaksiatan telah merajalela, ya, walaupun banyak orang yang saleh yang bertakwa tetapi maksiat juga banyak, maka bisa jadi turun bencana yang menimpa bukan hanya pelaku-pelaku maksiat saja tetapi juga orang-orang yang di sekitarnya, persis dengan hadis yang telah kita pelajari yang sebelumnya, ya. Hadis itu akhir hadis di bab yang terakhir di kitab yang sebelumnya, yaitu idza aradallahu biqaumin adzaban asabal adzabu man kana fihim, apabila Allah menetapkan azab untuk ditimpakan pada suatu kaum, maka azab atau siksa bencana itu akan menyentuh orang-orang yang ada di sekitar kaum tersebut. Jadi bencana itu menimpa semua, tidak membedakan, oh ini orang soleh, tidak ditinggalkannya dan mencari yang lain, pilih memilih. Semua yang ada di sekitar itu ditimpa oleh bencana, nanti di akhirat mereka dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka, ya. Nah, ini sama dengan hadis ini, annu anahliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa ditimpa oleh bencana sementara orang saleh masih banyak? Kata Nabi, iya, apabila al khabath sudah banyak. Al khabath adalah perbuatan-perbuatan maksiat, dosa, ya, dosa-dosa besar merajalela di mana-mana, tidak ada yang mengingkari sampai orang saleh pun mendiami atau mendiamkannya, maka itu menjadi pintu bencana yang akan dibuka menimpa semua. menimpa semua. Ya. Ini hadis yang pertama yang di dalamnya menjelaskan tentang fitnah tadi yang diancamkan oleh Nabi, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Ya, berhati-hati. Sebenarnya sebutan Arab di sini hanya untuk sebagai alat taghlib. Ya, karena ketika itu mayoritas kaum muslimin orang Arab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi menyangkut semuanya. Menyangkut semua tentang peringatan dari Nabi bahwa bencana, kerusakan-kerusakan, tanda-tanda kiamat, fitnah akan tiba. Di antara fitnah yang akan pasti tiba adalah dibukanya bendungan Ya'juj wa Ma'juj dan Ya'juj wa Ma'juj keluar. Dan hari itu sudah mulai terbuka. Hari itu yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang ancaman bagi kita atau bagi kaum umat yang tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar padanya, yaitu diumumkan oleh Allah merata semua, ya, bila mana bencana turun menimpa. Ya. Penyebabnya ini juga pelajaran bagi kita. Penyebabnya bila mana maksiat sudah merajalela, di mana mana orang berbuat maksiat dan tidak lagi sungkan-sungkan, tidak lagi malu-malunya berbuat maksiat. Ya. Bahkan maksiat dan dosa besar itu dianggap sah. Ini pintu musibah, pintu bencana. Makanya orang-orang yang punya ghirah terhadap agama Allah mesti menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang dituntun oleh agama. Dengan cara yang dituntun oleh agama ini perlu kita sampaikan. Karena banyak orang yang mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar, bukan ma'ruf. Ya, mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar, yang memunculkan kemungkaran yang lebih besar, perbuatan mungkar. Nah, ini perlu fikih, amar ma'ruf nahi mungkar, perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Nabi SAW memberikan beberapa tingkatan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Bukan semuanya dengan kekerasan, bukan semuanya dengan kekuatan. Ya. Setiap kemungkaran, bahkan orang yang tidak punya wewenang pun mengingkari kemungkaran dengan kekerasan, sehingga muncul kemungkaran yang lebih besar. Ya. Nah, ini perlu ilmu. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis yang kedua, 7188. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد وزادوا في الإسناد عن سفيان فقالوا عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن. Ya, ini hadis yang kedua ini hadis yang sama dari Zainab bintu Jahshin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anha, bunyinya sama. Ya, bunyinya sama. Yang istimewa dalam hadis ini adalah sanadnya yang sekarang ini. Yang istimewa adalah sanadnya, bahwa sanadnya ini lebih istimewanya bukan karena panjangnya, tetapi ada orang-orang yang spesial di dalamnya. Dia panjang memang daripada sanad sebelumnya, lebih panjang daripada sanad sebelumnya. Tambahan yang dibuat oleh, yang diletakkan oleh Sufyan bin Uyainah di sini pada sanad adalah ada sanad ini ada 4 orang wanita. Dalam sanad ini ada 4 orang wanita. 2 istri Nabi dan 2 anak tiri Nabi. Ya. 2 istri Nabi dan 2 anak tiri Nabi, Rabibat Rasulullah SAW. Ini istimewa ini. Satu sanad ada sekaligus 2 istri Nabi yang menjadi sanadnya dan 2 anak tirinya, yaitu anak perempuan istrinya. Anak perempuan istrinya. Kita akan cari tahu siapa mereka. Yang pertama Zainab bintu Abi Salamah. Zainab bintu Abi Salamah, ini yang pertama, dan ini ada di sanad sebelumnya. Ya, Zainab bintu Abi Salamah, anaknya Ummu Salamah, istri Nabi. Ya. Ini yang Ummu Salamah ini yang ceritanya doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ummu Salamah ini ketika istri suaminya Abu Salamah meninggal dunia, Nabi SAW, dia sebelumnya sudah mengenal hadis Nabi, barang siapa yang ditimpa musibah, maka hendaklah dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala saya dengan musibah ini dan berikanlah saya ganti yang lebih baik dari yang engkau ambil. Maksudnya bila mana yang diambil orang-orang yang kita cintai, diminta Allah memberikan ganti yang lebih baik. Ketika meninggal suaminya Abu Salamah, yang ada di benak Ummu Salamah adalah siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Tetapi karena dia ingin mengamalkan hadis Nabi, dia tetap amalkan hadis Nabi walaupun masih penasaran, adakah orang yang lebih baik daripada dia. Tidak pernah terpikirkan Nabi SAW olehnya. Ya. Yang ada, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Ini menunjukkan bagaimana baiknya hubungan antara Ummu Salamah dengan suaminya Abu Salamah, besarnya cinta dan kasih sayang, harmonisnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa menandingi kebaikan suaminya. Tetapi karena itu tuntunan agama, sunnah, maka dia fikir-fikir siapapun juga, yang penting saya amalkan hadis ini. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ternyata Allah berikan ganti Rasulullah SAW sebagai suaminya. Nah, ini yang Ummu Salamah. Dia punya anak namanya Zainab. Bukan anak Nabi, tetapi anaknya Abu Salamah yang meninggal. Ya. Nah, ini salah satu perawi. Dia seorang perawi juga. Perawi hadis. Nah, dia meriwayatkan hadis ini, kemudian ia meriwayatkan dari Ummu Habibah, istri Nabi. Ummu Habibah ini Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya, saudaranya Abu Sufyan ibn Harb. Ya. Ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Zainab bintu Ummi Salamah ini, atau Zainab bintu Abi Salamah ini, meriwayatkan dari istri Nabi Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Kemudian di sanad yang sekarang, yang kedua ini, Zainab bintu Jasin meriwayatkan dari Habibah. Zainab bintu Ummi Salamah meriwayatkan dari Habibah. Habibah ini adalah anak dari Ummu Habibah. Ya. Berarti yang pertama adalah Zainab, ini anak tiri Nabi, meriwayatkan dari anak tiri Nabi. Anak tiri Nabi yang berikutnya dari istri yang lain, yaitu Habibah bintu Ummi Habibah. Ya. Ini anak tirinya dua orang. Yang pertama Zainab, yang kedua Habibah. Kemudian dari ibunya Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Nabi. Kemudian Ummu Habibah meriwayatkan dari Zainab bintu Jahsin. Berarti berapa istri Nabi di sana? Dua. Yang pertama Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Kemudian yang kedua Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anhumah. Kemudian anak tirinya yang dua orang tadi, yaitu Zainab bintu Abi Salamah dengan Habibah bintu Ummi Habibah. Ya. Berarti sanad ini ada empat wanita yang istimewa. Yang duanya adalah istri Nabi, duanya lagi adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan apapun dengan Nabi dari sisi kekerabatan, ini keistimewaan. Apapun hubungannya. Makanya para sahabat, usaha mereka untuk menjadi mertua atau menantu Nabi sangat besar. Ya, untuk menjadi mertua atau menantu Nabi. Ya, Ini sangat besar. Makanya Abu Bakar menjadi mertua Nabi. Umar menjadi mertua Nabi. Ya, mertua Nabi SAW. Utsman dengan Ali menjadi menantu Nabi. Utsman menantu Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib menantu Nabi. Jadi empat orang termulia itu hubungannya dengan Nabi SAW sangatlah erat. Ya, sangatlah erat. Jadi sekalipun menjadi anak tiri Nabi, tetapi ini sebuah keistimewaan. Ya, menjadi sebuah keistimewaan dan Nabi baginya adalah mahram. Benar apa tidak? Bagi Zainab bintu Ummi Salamah dan Habibah bintu Ummi Habibah, bukankah Nabi mahramnya? Iya, karena dia adalah suami dari ibunya, atau dia adalah anak dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah keistimewaan. Makanya sanad yang kedua ini istimewa. Empat wanita, dua anak tiri Nabi dan dua istri Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Sementara bunyinya sama. Bunyi hadisnya adalah tentang cerita Nabi terbangun kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj hakadha. Sudah mulai terbuka walaupun kecil. Dan dalam sebagian riwayat ya'juj wa ma'juj-nya yang berusaha untuk mengorek-ngoreknya, menggali-galinya. Ya. Tetapi ketika terbenam matahari mengatakan kita tunda besok. Ternyata yang sudah berhasil mereka lubangi itu kembali seperti semula. Besoknya seperti itu pula lagi. Kemudian tidak juga selesai-selesai. Bisa jadi maknanya yang diingatkan oleh Nabi adalah sudah terbuka walaupun nanti akan tertutup. Dan dia pasti akan terbuka semua. Sehingga Ya'juj wa Ma'juj, umat yang besar ini akan membinasakan manusia. Ya. Kita lanjutkan. 7189. قال رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Masih hadis Zainab bintu جهش istri Nabi رضي الله تعالى عنها والصلاة والسلام على رسول الله yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini. Zainab radhiyallahu anha mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Kalau tadi bangun dari tidur, bisa jadi digabungkan. Bangun dari tidur kemudian dia keluar. Di sini dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar dari rumahnya tentu fazi'an dalam keadaan kayak orang kaget, terkejut, ya. Muhmarran wajhuhu, wajahnya merah, ya, wajahnya merah. Sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, ia mengatakan la ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi. Ya. Hari ini sudah terbuka dari bendungan Ya'juj Ma'juj seperti ini. Kata Ummu Salam, kata Zainab, wa halaqa bi isba'ihil ibhama wallati taliha. Dan ia membuatkan bundaran atau lekukan, bundaran dari telunjuk dengan jari dengan ibu jari. Ya. Nah, dia bisa jadi dua tangan seperti sebelumnya. Di sini wahallaqa bi isba'ihil ibhami wallati taliha. Jari telunjuk, jari ibu jari dengan yang setelahnya, berarti jari telunjuk. Dibuatkan bundaran, bagaimana caranya? Dibulatkan. Iya, gini. Berarti gini, ya. Ukuran yang lubang di sini tidak seperti gambaran yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah. Di sini lebih kecil. Ya, lebih kecil. Inilah ukuran yang terbuka seperti yang dijelaskan oleh Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha dari yang diperbuat Nabi. Nabi SAW ketika menyampaikan seperti ini, dia memperagakan. Memperagakan, ya. Jadi yang melihat, yang menyaksikannya, yang menceritakan. Ya. Menceritakan bagaimana, yaitu dengan cara seperti tadi, mempertemukan ujung jari, ujung ibu jari dengan ujung jari telunjuk. Ya, jadi dibentuknya lingkaran, maka sebesar inilah kira-kira yang baru terbuka hari itu. Ya. Qalat faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun. Seperti yang tadi juga, qala na'am idza kathural khabath. Ya, sama dengan riwayat sebelumnya. Berikutnya 7190. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsani Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Layth qala haddatsani abi an jaddi qala haddatsani Uqayl ibn Khalid qala ha'un wa haddatsana Amrun an-Naqid qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana abi an Shalih kilahuma 'an ibn Shihab bimithli hadith Yunus an Az-Zuhri bi isnadih. Ini masih hadis Zainab bintu Jahsin, dibawakan oleh Imam Muslim dengan melalui beberapa jalur sanad. Ya, bunyinya sama. Bunyinya sama dengan hadis sebelumnya. Di sini Imam Muslim membawakan dengan dari jalur Abdul Malik, gurunya Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Layth. Kemudian dari jalur gurunya Amr An-Naqid, kemudian nanti bertemunya dari pada Az-Zuhri, ya, bertemunya pada Az-Zuhri yaitu Ibnu Shihab, nanti sampai kepada Ummu Zainab bintu Jahsin, sama dengan sanad sebelumnya, bunyinya sama. Dan kita lanjutkan dengan ke hadis berikutnya 7191. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Ahmad ibn Ishaq qala haddathana Wuhayb qala haddathana Abdullah ibn Tawus an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب بيده تسعين. Ini hadis yang baru, bukan lagi hadis Zainab bintu Jahsin, tetapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Hurairah, ya. Yeah. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Tawus ibn Kaisan dari ayahnya Tawus ibnu Kaisan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi." Hari ini sudah mulai terbuka bendungan Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Ya. Seperti ini, itu dia peragakan kepada Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Kemudian Abu Hurairah menceritakan perawi mengatakan wa'aqadahu haibun. Ini salah seorang perawi yang meriwayatkan dari anaknya Tawus Abdullah. Wa'aqadahu haibun biyadihi tis'in. Ya. Wa'aqadahu haibun biyadihi tis'in. Dan Wahib mengakad tangannya menjadi bentuk 90. Gimana caranya? Ya. Nawawi tidak memberikan komentar apa-apa. Ya. Yang penting ini semuanya pendekatan. Memberikan pendekatan ukuran yang terbuka. Tadi yang pertama Sufyan yang memperagakan, yaitu menggelungkan semua jari jemarinya. Ini juga ini agak besar. Kemudian Zainab di riwayat yang berikutnya mengungkapkan, yaitu seperti ini, ya seperti ini. Sementara yang sekarang ini Wahib membentuk angka 90 dengan tangannya. Gimana kita membuat angka 90 dengan tangan? 90 bahasa Arab. Al-Qadi huna naqal kalam Qadi Nawawi. Naam. Qal Qadi la'alla hadith Abi Hurairah mutaqaddimun fazada qadr al-fath ba'da hadha al-qadr. Fazada qadr al-fath ba'da hadha al-qadr. Qal la'alla hadith Abi Hurairah mutaqaddimun fazada qadr al-fath ba'da hadha al-qadr. قال أو يكون المراد أو يكون المراد التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد. صحيح هذا هو المعروف. Maksudnya memang memberikan ukuran pendekatan saja. Ya. Perkataan Al-Qadhi bahwa hadis Abu Hurairah ini tepatnya di awal ya. Ba'dahu wa aqada Wahibun biyadihi tis'in fa amma riwayatu Sufyan wa Yunus fa muttafaqatani fil ma'na wa amma riwayatu Abi Hurairah fa mukhalifatun lahumā li anna aqda tis'in adyaq min al-'ashrah قال قد إلى أن حديث أبو هريرة متقدم فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر. Ya, susah untuk dipahami. Yang penting maksud dari semua permisalan tadi adalah mendekatkan kita kepada apa yang dicontohkan atau yang diperagakan oleh Nabi kepada sahabat-sahabat ketika mengabarkan bahwa bendungan Ya'juj wa Ma'juj itu sudah terbuka. Seberapapun, tapi ukurannya masih terlalu kecil ya. Ya, untuk satu orang susah untuk masuk. Segini mungkin yang terbesar tadi itu juga susah untuk melewatinya karena lubangnya masih terlalu kecil. Apalagi yang seperti ini, seperti dalam hadis berikutnya. Yang penting mendekatkan pemahaman bahwa bendungan itu sudah ada usaha membukanya. Sudah ada usaha membuat lorong jalur untuk dilewati agar mereka yang di sebelah sana masuk ke sebelah sini, pindah. Ya, mereka tetap berusaha terus untuk membuat lorong, membuat jalan agar mereka bisa keluar. Ya. Dan keluarnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwa bendungan itu roboh. Bendungan itu dirobohkan oleh Allah sehingga mereka yang sudah berusaha lama untuk bisa masuk, bisa lolos, itu nanti tinggal tanpa usaha kecuali bagai air bah. Mereka keluar dari bendungan, namanya bendungan. Bila mana bendungan roboh, gimana ceritanya? Ya. Nah, seperti itulah kira-kira umat Ya'juj wa Ma'juj itu nanti. Ketika bendungan penghalang itu terbuka atau roboh, maka air bah. Makanya tidak ada tempat kecuali dia akan timpa. Ya. Mereka akan datang tiba di sana untuk menghancurkan semua. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis-hadis yang ada di bawah bab yang pertama ini dari fitnah-fitnah yang terjadi dan yang berhubungan dengan fitnah di sini. Yang pertama, dekatnya fitnah. Ini ceritanya zaman Nabi yang umat manusia para sahabat masih jauh dari fitnah yang dikhawatirkan karena Nabi masih bersama mereka. Masih banyak solusi dari syariat. Ada bencana datang, solusinya dari agama, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi meninggal dunia, mulailah bermunculan fitnah-fitnah. Subhanallah, pasca meninggalnya Nabi banyak bencana, banyak musibah, banyak ujian, banyak fitnah. Ya. Untuk pemilihan pemimpin saja Ya, itu fitnah. Ya, untuk menjadi pengganti atau penerus Nabi sebagai pemimpin muncul fitnah. Ya, hampir terjadi dualisme kepemimpinan. Orang Ansar merasa mereka yang berhak jadi pemimpin. Orang Muhajirin merasa lebih berhak menjadi pemimpin, pemimpin, penguasa, penerus Nabi, pelanjut Nabi SAW. Ternyata Allah bimbing, karena mereka masih orang-orang bersih, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, bertakwa. Allah Subhanahu wa taala rahmati. Terpilihlah pemimpin yang memang layak menjadi pemimpin, dan dia memang khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi ini pelajaran juga bahwa kepemimpinan Islam itu bisa di ditetapkan dengan cara pemilihan. Ya, yang memilihnya orang-orang yang baik. Yang memilihnya orang-orang yang baik, karena ketika itu yang memilihnya Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, yang juga dicalonkan ketika itu oleh Umar, oleh Abu Bakar malah, tetapi yang terpilih Abu Bakar Siddiq. Dan alasannya subhanallah syar'i. Bila Nabi SAW, kata Umar, memilihnya sebagai pemimpin kita dalam dalam agama, ketika dia tidak bisa menjadi imam, Nabi SAW perintahkan dia jadi imam dalam urusan agama, kenapa kita tidak rela? Kenapa kita tidak mendahulukannya dalam mengurus urusan dunia kita? Ketika dia membaiat Abu Bakar, semua setuju. Sampai orang Ansar pun setuju. Di Thaqifah Bani Sa'idah, di tempat di tidak jauh dari masjid Nabi SAW. Ya. Kemudian setelah Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun lebih, dan dia merasa sudah hampir tiba ajalnya, dia langsung memilih Umar. Ini juga termasuk salah satu cara memilih pemimpin dalam tuntunan agama kita, itu pemimpin sebelumnya langsung memilih. Ya. Abu Bakar memilih Umar sebagai khalifah. Khalifatu khalifati Rasulillah, itu jabatannya atau gelarnya, khalifatu khalifati Rasulillah. Jadi masih dikaitkan dengan Nabi, pelanjut dari pelanjut Nabi, atau penerus dari penerus Nabi dalam kepemimpinan. Dia yang melanjutkan, meneruskan kepemimpinan kepemimpinan Abu Bakar yang terputus dengan meninggal dunia, yang mana Abu Bakar juga pelanjut dan penerus Nabi SAW dalam mengurusi urusan kaum muslimin. Jadi dipilih langsung oleh Abu Bakar. Nah, kemudian setelah ketika Abu Umar bin Khattab ditusuk, ya, ditikam di saat subuh, dan dia sakit beberapa hari, kemudian dia membentuk majlis syura. Ya, dipilih orang-orang yang Nabi SAW meninggal dunia, Nabi ridha dengan mereka dan mereka pun ridha kepada Nabi. Ada 6 orang dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'd bin Abi Waqqas, dan yang lain-lainnya. Ada 6 orang. Dan akhirnya terpilihlah siapa? Uthman bin Affan. Uthman bin Affan. Ali juga termasuk di situ. Terpilih Uthman bin Affan. Jadi ketika itu fitnah-fitnah sudah mulai bermunculan. Di zaman Abu Bakar fitnah banyak sekali. Murtad, gerakan anti zakat. Gerakan anti zakat ini bid'ah, muncul setelah Nabi meninggal dunia. Tiba-tiba ada saja wahyu dari syaitan untuk menghasut manusia untuk tidak menunaikan zakat. Logikanya, alasannya mereka nampaknya benar. Zakat ini kan tugas pemimpin, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi yang memungut. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ini perintah Allah kepada Nabi, pungut dari harta mereka berupa zakat untuk mensucikan jiwa mereka, mensucikan harta mereka, dan doakan mereka. Kan untuk Nabi. Nabi meninggal dunia, kita tidak lagi wajib menunaikan zakat. Ini gerakan di bawah gerakan murtad. Tetapi sikap yang diambil oleh Abu Bakar setelah diberi taufik tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sama. Sikapnya sama, tidak berbeda. Ya. Bahkan ketika Umar bin Khattab protes menegur Abu Bakar, kenapa engkau tidak bedakan orang yang bersyahadat dengan yang tidak bersyahadat? Yang pertama orang yang murtad jelas harus kita perangi. Ini kan mereka syahadatnya la ilaha illallah, cuma tidak mau menunaikan zakat saja. Kenapa engkau sikapmu sama? Ya. Sikapmu tetap sama. Abu Bakar dengan keyakinan yang luar biasa mengatakan wallahi la uqatilannahum ya law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallam la uqatilannahum ala man'ihi. Demi Allah, andai kata mereka tidak menunaikan walau anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Nabi, sekarang mereka tidak menunaikannya kepada saya, pasti saya akan perangi. Ya, fitnah yang luar biasa. Sampai-sampai para ulama Ahlus Sunnah yang mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan Allah menolong agamanya di masa gerakan-gerakan penyimpangan-penyimpangan ini itu dengan Abu Bakar. Jadi Allah menjadikan Abu Bakar sebagai penolong agamanya yaumar riddah, hari gerakan murtad yang luar biasa. Ya, sebagaimana Allah menolong sebelumnya mereka mengatakan Allah menolong agamanya dengan Imam Ahmad. Ya, ratusan tahun setelah itu di masa fitnah khalqul Quran. Ya, ideologi yang sesat ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran makhluk. Akhirnya ini muncul kemudian. Para sahabat tidak masuk ke dalam masalah ini. Para sahabat meyakini Al-Quran itu kalamullah, takallama bihi ghairu makhluk. Itu yang diyakini oleh para sahabat. Sementara terjadi perubahan, pengalihan, dan itu fitnahnya besar karena yang memegang benderanya pemimpin, penguasa. Siapa yang tidak mau beriman dengan ini, maka terancam jiwanya, terancam badannya, nyawanya. Akhirnya termasuk banyak yang terbunuh, termasuk Imam Ahmad yang terancam, tetapi dia kokoh dengan pendiriannya sampai Allah Subhanahu wa taala angkat musibah ini. Kata mereka, Allah menolong agamanya dengan Imam Ahmad. Yaumal mihnah, pada hari mihnatu khalqil Quran, sebagaimana Allah menolong agamanya dengan Abu Bakar yaumar riddah, pada masa gerakan murtad. Jadi fitnah memang sudah muncul pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Kalau pasca meninggalnya barusan Nabi SAW tidak jauh, sudah muncul fitnah, bayangkan kalau seandainya mata rantai meninggalnya Nabi dengan zaman itu sudah jauh terpisah, maka fitnah sangat besar. Membutuhkan atau memestikan kita untuk berhati-hati, untuk benar-benar kembali kepada agama Nabi. Karena itu satu-satunya solusi. Fitnah itu apa artinya? Fitnah itu adalah ancaman bahaya yang tidak kita ketahui. Itu fitnah. Ancaman bahaya yang mengancam akidah, mengancam iman kita, mengancam agama kita, yang kita tidak mengetahuinya, bahkan kita melihatnya justru bukan ancaman. Itu yang fitnah. Itu yang fitnah. Kalau kita tahu itu adalah ancaman akidah, jelas itu bukan fitnah. Itu bukan fitnah. Ya, maka ini yang perlu kita persiapkan diri. Di akhir zaman ini tidak ada solusi untuk selamat dari fitnah kecuali kembali ke agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menentang sekarang ini? Semua kaum muslimin sepakat. Ya. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai imam. Ya. Semua kaum muslimin baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh sudah ada pada Rasulullah SAW bagi kalian uswah hasanah, ikutan, panutan, contoh, suri tauladan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dunubakum. Kita wajib mengikuti Nabi. Kenapa wajib mengikuti Nabi? Mengikuti Nabi SAW karena Allah yang menyuruh kita mengikutinya. Ya, mengikuti Nabi, Allah yang menyuruh kita. Siapapun kaum muslimin, kapanpun dia hidup di muka bumi ini dari umat Nabi Muhammad, wajib mengikuti Nabi SAW. Saya yakin tidak seorang muslim pun yang mengingkari ini. Ya, mengingkari ini. Maka solusi untuk selamat adalah kembali kepada agama Nabi. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Semua mungkin mayoritas para dai, orang-orang yang berbicara agama memahami hadis ini, membaca hadis ini. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika kalian berpegang kepada keduanya. Ya, kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW. Jangan pisah. Jangan dipisah antara Al-Quran dan sunnah. Al-Quran itu dipahami dengan benar melalui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita mesti tekankan, ma'asal muslimin wal muslimat. Dan fitnah itu sudah muncul semenjak lama. Semakin jauh mata rantai suatu umat dengan masa Rasulullah SAW, maka akan semakin banyak fitnah, berbagai macam ragamnya, fitnah syubhat, fitnah syahwat, apalagi di akhir zaman ini. Dan kita khawatir, ya, ketika minimnya ilmu agama, sebagaimana jelaskan para ulama, yang hak dilihat sebagai batil, yang batil dilihat sebagai hak. Ya, yang batil dianggap hak. Ya. Orang yang menyuruh kepada kemungkaran itu dianggap baik, dan orang yang mencegah dari kemungkaran dianggap menyimpang. Ini sudah terbalik. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW yang menimpa kita. Kalau hati sudah diselimuti oleh dosa dan maksiat, maka dia seperti kuz mujakhir, seperti cangkir yang tertelungkup. Cangkir tertelungkup tidak menerima apa-apa. Tidak bisa dituangkan ke dalamnya apapun juga. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak mengenal yang ma'ruf untuk diikuti. Juga tidak mengenal yang mungkar untuk ditinggalkan. Bahkan terbalik. Yang mungkar dianggap ma'ruf. Yang ma'ruf dianggap mungkar. Ini yang menyebabnya adalah jauh dari tuntunan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Akhir zaman ini sudah banyak fitnah, sudah banyak tanda-tanda hari kiamat. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempelajari syariat Nabi SAW untuk kita terapkan dalam kehidupan. Pegang dia erat-erat. Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini perintah siapa? Perintah Nabi SAW. Alaikum bisunnati. Ya, alaikum bisunnati. Perintah Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajiz." Nabi mengumpamakan bagaimana mesti kuatnya kita berpegang dengan sunnahnya. Nabi mengumpamakan menggigit dengan gigi geram, gigi tarik. Ya, dengan gigit kuat-kuat, jangan sampai terlepas. Menunjukkan bahwa seruan-seruan, usaha-usaha orang-orang yang memusuhi Nabi itu untuk kita melepaskan sunnah itu besar. Makanya kita diperintah untuk menggigit sekuat-kuatnya, berpegang seerat-eratnya, jangan sampai lepas. Ini menunjukkan susah, berat, ujiannya banyak, fitnahnya luar biasa, cobaannya luar biasa. Nabi SAW mengumpamakan seperti menggenggam bara api. Akan datang masanya orang yang berpegang dengan agamanya, maksudnya sunnah Nabi, tuntunan Nabi, itu kalqabidhi alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api, berat. Ya. Menggenggam bara api itu dia memang bukan api, tapi digenggam. Panas, awal-awalnya panas. Tapi kalau sudah tergenggam lama, dia terasa nikmat. Dan bahkan orang-orang benar-benar berusaha untuk tidak melepaskannya, walaupun berat. Karena itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik, bimbingan, petunjuknya, memberikan kita keistiqomahan, kesabaran, kekuatan dalam berpegang dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, dan memberikan petunjuk kepada semua kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya dengan kembali yang baik, menuntun mereka dengan tuntunan yang baik, memudahkan mereka untuk berjalan di atas jalan Nabi, dan mempertemukan semua kaum muslimin dengan Nabi SAW di telaganya,